وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. الحمد لله. Insya Allah pada malam hari ini kembali kita bisa bertemu, kumpul bertatap muka dalam rangka mempelajari atau tafakkur fiddin, perkara agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu merupakan bagian dari perkara yang penting. Bahkan tidak jarang itu adalah merupakan kewajiban bagi seorang muslim untuk dia mengetahui perkara-perkara yang dengannya dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik dan benar. Kita masih membaca kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah, yang berisi tentang hadis-hadis hukum-hukum fikih atau perkara-perkara yang terkait dengan fikih ibadah. Dan kita masih dalam pembahasan sifat kutub Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya yang akan kita baca adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddahu bil mud wa yaqtasilu bis sa'i ila khamsati amdadin. Muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Abu Hamzah kunyahnya. Beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berwudu dengan satu mud air, dengan air takaran satu mud, dan beliau mandi dengan air sebanyak satu sok sampai lima mud, satu sok seperempat. Muttafaqun alaih. Satu mud kurang lebih 750 ml satu mud. Satu sok empat kali 750 ml, 3 liter. Kurang lebih 3 liter. Kalau 5 mud, kom tadi amdan, 5 mud, berarti 1 sok 1/4, 3 liter, 750 ml. 4 liter kurang 1/4. 4 liter kurang 4, kurang lebih seperti itu. Jadi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berwudu dengan air cuma sebanyak 1 mud 750 ml dan beliau bermandi, mandi wajib, mandi janabah itu dengan air sebanyak 1 sok 3 liter. 3 liter air sampai 5 mud yaitu 3 liter koma 750 ml. 4 liter kurang 4. Di sini adalah di antara contoh penggunaan air di dalam berwudu dan mandi. Biasanya kalau disebut mandi dalam bab thaharah adalah mandi besar, mandi wajib. Dalam hadis ini sahabat ingin menggambarkan kepada kita ekonomisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menggunakan air di dalam bersucinya. Ekonomis, irit, sederhana. Bukan berarti kalau kurang dari itu ataupun lebih daripada itu tidak sah wudu dan mandinya sah. Namun sebaik-baik suri tauladan. Contoh adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menggunakan air yang digunakan untuk bersuci, baik itu bersuci berwudu maupun bersuci mandi. Jadi di sini nampak sekali dari sisi postur badan kita bisa meyakini bahwasanya Nabi SAW jauh lebih besar dari kita. Ya, kondisi orang di zamannya seperti itu. Dan kita keumuman orang-orang Asia, ya seperti inilah. Ukuran rata-rata 160 tingginya, gitu. Berat ya, 60-70 gitu. Ini harus berkata-kata. Artinya kita jauh lebih kecil dibandingkan ya, fisik orang Arab, ya, tentunya Rasulullah SAW seperti keumuman. Tapi di dalam menggunakan air, nampak ekonomis. Silakan ingin dicoba. Bukan berarti kurang dari itu, misalnya seorang mampu kurang, cuma seperti ini, misalnya, ya, ini berapa? 600 mili cukup ini, insya Allah cukup. Seorang berwudu dengan ini insya Allah cukup. Hemat dan ekonomis. Dan mau genap lagi adalah satu sok, satu mud, yaitu 750 mili. Coba. Insya Allah cukup tiga kali sekalipun. Mau lebih ekonomis lagi adalah ketika seseorang menggunakan hook. Dan ini sepertinya butuh latihan. Ya bisa karena latihan terbiasa dengannya. Namun karena kita ya dari kecil terbiasa dengan banyak air. Ya mungkin merasa pesimis ya. Ini cukup ini. Dan terkadang disertai dengan was-was. Nah ini terkadang menyulitkan kita. Ada was-was. Nah ini takut. Enggak cukup ataupun takut ada bagian yang tidak terkena air. Ya tentunya itu target adalah anggota wudu ataupun badan ketika mandi itu adalah terbasuh secara sempurna. Itu memang isbag. Isbag adalah sempurna wudu, itu memang perintah. Perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk asbihul wudu, sempurnakanlah wudu. Bagaimana kemarin bisa jadi seseorang terancam neraka karena dia berwudu, ada bagian daripada anggota wudunya tidak terkena air. Namun demikian, isbahul wudu yang kita belajar wudu ya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi ternyata bisa menggunakan air untuk wudu. Pokoknya kita bayangkan, Nabi lebih besar dari kita, lebih tinggi, lebih besar dari kita, berwudu dengan sempurna. Yang beliau katakan, faman tawaddo amitla wudu ihada. Barang siapa yang berwudu seperti wudu kau ini, apa berwudu seperti wudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cuci telapak tangan 3 kali 3 kali, berkumur, beristinsyak 3 kali 3 kali, cuci muka 3 kali 3 kali, cuci tangan kanan tangan kiri masing-masing 3 kali 3 kali, kemudian mengusap kepala, kemudian mencuci kaki 3 kali 3 kali. Nabi SAW di sini, Anas bin Malik itu adalah sahabat yang senantiasa menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena memang permintaan ibundanya Ummu Sulaim semenjak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, agar Anas ini adalah banyak membantu dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tahu persis beliau seberapa banyak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan air di dalam berwudu dan mandinya. Ternyata cuma 1 mud, yaitu 750 ml untuk berwudu. Tadi ya, jangan berarti lebih nggak boleh. Boleh lebih. Kurang juga boleh selama sempurna wudunya dengan yang kurang tersebut. Artinya kita mungkin saja lebih bisa dengan cuma 600 mili ini. Karena kita lebih kecil. Tubuh kita lebih pendek, tangan kita lebih pendek, kaki kita, muka kita lebih kecil. Artinya lebih memungkinkan untuk bisa mencukupi. Cuma kita terbiasa dengan boros air. Padahal air adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Terasa air itu adalah nikmat yang berharga ketika krisis air. Ketika krisis air baru terasa ini sebab berharganya air. Ketika air melimpah ruah, kita tidak merasakan yang demikian itu. Namun penting untuk latih ekonomi di dalam menggunakan air, terutama di dalam berwudu sebagai bentuk ittiba, kita mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi coba ini sudah kita gunakan ya, botol lebih besar dari sini, atau mungkin pertama menggunakan yang 1 liter karena sebelum terbiasa ya di latihan. Oh ternyata 1 liter cukup, coba lagi yang lebih sedikit. Sampai misalnya ya 750 liter seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu. Mandi ini kadang yang lebih berat. Cuma 3 liter. 3 ciduk. 3 gayung. Tapi cukup insya Allah. Nabi saja cukup. Ketika itu ada yang seperti apa namanya itu merasa pesimis gitu, rambutnya apa namanya tebal, mungkin dijawab oleh sahabat, Rasulullah rambutmu lebih tebal dari kamu. Rambut Rasulullah SAW lebih tebal. Terkadang Rasulullah SAW memanjangkan rambutnya. Ya, tadi digambarkan oleh para sahabat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi wajib hanya dengan 3 liter yaitu 4 mud atau 1 sok paling banyak. Itu adalah 5 mud yaitu 1 sok 1/4. Kalau kita kalikan 750, ya tadi 4 liter kurang seperempat. Tidak genap 4 liter. Ya untuk latihan yang 4 liter lah. Latihan pertama mandi dengan 4 ciduk. Kita sih masalahnya sekarang satu ember aja enggak cukup. Biur. Tahu-tahu sudah habis. Merasa belum kuat. Nah, terkadang dihantui lewat suap ini. Bagian ini belum kena, bagian itu belum kena. Biasakan menciduknya itu dengan tangan. Dengan tangan. Hidup untuk tangan. Itu cukup. Orang menggunakan itu dengan tangannya dia. Insya Allah lebih ekonomis. Lebih bisa untuk berlatih ekonomis. Di dalam menggunakan air di dalam berwudu dan mandi. Kita dibutuh latihan. Tentunya kita ingatkan itu adalah di antara ekonomis di dalam menggunakan air dalam berwudu. Bukan berarti ketika lebih ataupun kurang, tapi dia bisa berwudu dengan sempurna. Itu tidak boleh selama adalah wudunya sempurna, entah itu lebih daripada yang telah disebutkan dalam hadis ataupun kurang, itu sah, karena itu bukan syarat. Tapi mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam penggunaan air secara ekonomi. Itu tentunya lebih utama. Lebih utama. Bisa kurang dari satu mud ataupun satu sok untuk dia berwudu ataupun mandi. Biasa selama air membasahi seluruh tubuhnya ketika mandi dan seluruh anggota wudunya ketika dia berwudu. Demikian. Atau lebih, misalnya terpaksa lebih. Dan Nabi SAW pernah mengingatkan untuk mandi jenazah ini. Cuci 3 kali. Kalau kalian merasa belum cukup, maka tambah dengan witir yang penting. Artinya boleh lebih kalau merasa belum cukup. Tapi ya tadi ya, untuk wudu, di dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, kita diperintahkan untuk tidak lebih dari 3. Untuk masing-masing anggota. Wudu tidak lebih daripada 3. Paman zada faqad asa awadol. Yang lebih daripada itu sungguh dia telah berbuat salah. Berbuat dolim. Berikutnya. Ini terhitung akhir dari sifat wudhu. Yang akan kita baca sekarang ini adalah kaitan zikir yang dibaca setelah selesai seseorang berwudhu. Qala Al-Hafiz rahimahullah wa an Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin yatawaddau wa yusbihul wudu'a summa yaqul. Dari sahabat Umar bin Khattab, khalifah Amirul Mukminin yang kedua setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang daripada kalian berwudu dan dia menyempurnakan wudunya, berwudu dengan sempurna, isbal nama. Jadi sempurnanya dalam wudu adalah isbal. Kemudian setelah itu membaca, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dua kalimat syahadat. Illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyatu yadkhulu min ayyiha syaa, melainkan akan dibukakan untuknya 8 pintu surga yang dipersilakan untuk dia masuk dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Tidaklah seseorang daripada kalian berwudu, kemudian dia menyempurnakan wudunya, berwudu dengan sempurna. Setelah itu dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Insyaallah sudah hafal semua. Karena ini adalah di antara zikir yang sering dibaca di harian-harian kita. Dalam salatnya membaca ini juga dalam tasyahud. Artinya bukan yang hal yang sulit menghafal zikir setelah wudu, yaitu dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu saja. Apa pahalanya? Futihat, lainkan akan dibukakan untuknya abwabul jannati tsamaniyatu, 8 pintu surga. Pintu surga ada 8. Semuanya dibuka untuk orang yang berwudu dengan sempurna, kemudian dia membaca zikir ini. Dipersilakan untuk masuk dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Qala akhrajahu Muslimun wa Tirmidzi wa zada Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim tadi sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dikir sampai itu dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Jadi karakter hadis ketika diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, keumumannya tidak perlu lagi memeriksa sanadnya, karena para ulama itu sudah sikoh bahwasanya ini adalah hadis sahih. Hadis sahih. Karena Muslim mengeluarkannya di Sahih Muslim. Kemudian hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, cuma beliau menambahkan. Di riwayatnya Tirmidzi ada tambahan. Doa Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Setelah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan riwayat ini. Dan isyarat dari Syekh Ibnu Utsaimin juga sama. Beliau mensahihkan hadis ini dan Tirmidzi juga mensahihkan. Walaupun ada di sebagian para ulama sanksikan kesahihan ini karena Muslim tidak menyertakannya. Tapi ternyata hadis ini bukan hanya yang datang dari Umar dengan tambahan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, juga datang dari sahabat yang lain. Sehingga bertambah kuat untuk menyertakan doa ini. Ya Allah, jadikan aku dari orang-orang yang bertobat dan jadikanlah aku dari orang-orang yang mensucikan diri. Banyak pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama adalah keutamaan dari seseorang sempurna dalam wudunya. sempurna dalam wudunya. Itu kan wajib sebenarnya. Sempurna dalam hati, bagian wudu, anggota wudu itu terbatas semua. Jadi isbab ada dua isbab. Isbabul wujub wa isbab al-kamal. Isbab yang sifatnya itu adalah wajib adalah masing-masing anggota wudu tersebut terbasuh, terkena air dengan sempurna. Itu wajib tentunya. Ada yang kamal, yang sifatnya adalah penyempurna. Misalnya tiga kali untuk yang memang itu Nabi SAW melakukannya tiga kali. Muka, tangan, kaki. Kemudian juga melakukan wudu. Tadi dilengkapi dengan mendahulukan kanan dari yang kiri bagi yang berpasangan, tangan dan kaki. Demikian. Kemudian misalnya menyeka bagian yang memang sunnahnya diseka, seperti yang punya jenggot, menyeka jenggotnya, yang punya jari jemarinya dia juga seka. Gosok bagian-bagian yang perlu digosok. Ini namanya isbab, sifatnya adalah penyempurna. Tentunya arah hadis ini bisa kedua-duanya. Wajib jelas, tidak sah wudu kecuali dengan isbab yang wajib. Sempurna, terbasahi semua. Karena terancam neraka orang yang menyisakan di kakinya ataupun di anggota wudu yang lainnya bagian yang tidak terkena air. Wailul lil aqabi minan nar, kata Nabi SAW. Ketika mendapati di kaki seseorang ada seukuran kuku tidak terkena air. Nah ini namanya isbab wajib. Menyempurna dalam keadaan wajib terbasahi semua. Isbab yang sifatnya adalah sunnah. Sebagaimana yang disifatkan oleh para sahabat bagaimana wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ingin ekonomi, tadi menggunakan satu mud 750 ml, ya tentunya ingat kita wajib isbab. Wajib sempurna wudhunya. Untung-untung atau syukur-syukur bisa isbab yang sifatnya adalah kamal. Pelengkap dengan 750 ml ataupun satu mud tadi. Karena nantinya jika disertai dengan zikir yang tadi disebutkan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah. Yang kedua faedahnya adalah keutamaan zikir yang semuanya hafal. Ya lafadznya ini ya. Lafadznya seperti ini. Jangan dikurangi. Supaya mendapat keutamaan. Dibukakan untuknya 8 pintu surga. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, lengkap ya. Ada wahdahu la syarikalah. Kadang-kadang kita sering memangkap dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Diupayakan lengkap. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah ini syarat berdasarkan hadis ini ya, untuk seseorang mendapat keutamaan dibukakan untuknya 8 pintu surga. Dia diperintahkan untuk memilih mau masuk dari pintu yang mana. Itu dengan tiga rangkaian. Pertama wudu. Kedua adalah wudunya adalah isbab. Sempurna. Wudunya sempurna. Karena di situ yatawaddo. Itu satu. Payus bihul wudu. Ini dua. Isbab dalam wudunya. Sempurna. Kemudian summa yaqul, kemudian membaca. Tiga rangkaian ini. Membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini keutamaan lain lagi. Dulu ada keutamaan faman tawaddo'a mithla wudu'i hadza ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, diampuni untuknya dosa yang telah lalu. Itu apa? Wudu seperti persis wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari urut membasuh telapak tangan 3 kali, berkumur-kumur istinsyak 3 kali, 3 kali, membasuh muka 3 kali, 3 kali, tangan masing kiri kanannya 3 kali, 3 kali, mengusap kepala 1 kali, dari depan ke belakang, kemudian dikembalikan ke depan lagi, disertai dengan mengusap kedua telinganya 1 kali. Kemudian membasuh kaki kanan kiri masing-masing 3 kali, 3 kali. Sampai di situ, seandainya tidak berzikir dengan zikir ini, ada keutamaan ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Karena wudunya mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam, diampuni apa yang telah lalu daripada dosanya. Nah, ternyata dengan seperti itu, insyaallah sudah isbah ya, wudu dengan seperti itu. Ditambah dengan dia berzikir asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ada jaminan yang lain. Apa? Dibukakan untuknya. Sampai tadi sudah diampuni dosa-dosanya. Sekarang dipersilakan untuk memilih pintu-pintu surga yang dibukakan untuknya, dari mana dia ingin masuk darinya. Ini keutamaan. Terkadang demikian. Karunia, kasih sayang, rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang taat. Amalan yang relatif, mudah, praktis, ringan, tidak berat, tapi dijanjikan dengan pahala yang besar. Dambaan kita diampuni dosa. Dambaan kita masuk surga. Terlebih lagi kalau kita disuruh memilih dari pintu yang mana daripada surga tersebut kita masuk. Amalannya ringan. Berwudu dengan sempurna. Kemudian disertai dengan zikir ini. Zikir ini. Ini tentunya jika itu adalah disertai dengan ikhlas wal mujahadah. Ikhlas tentunya di sini pun disertai dengan kalimat yang menunjukkan keikhlasan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika. Dengan itu kan melafalkan, tapi kita hendaknya ikhlas dari sisi yang lain. Ikhlas dari sisi yang lain, tidak ada niat ingin senang dilihat ataupun berharap untuk dilihat atau didengar ataupun mendapat hal-hal yang sifatnya adalah duniawi dari wudunya. Mutaba'ah sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wudunya tadi, ibadahnya tadi. Nah, itu wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasulullah datangkan kepada kalian, ambillah, terimalah, dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang, maka tinggalkannya. Di antara yang dilarang adalah amalan-amalan ataupun tata cara ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada tuntunan kami padanya, tertolak. Demikian. Dan hadis seperti ini termasuk hadis fadhail amal. Keutamaan-keutamaan amalan yang sahih, jelas sahihnya. Sahihnya jelas, sahih Muslim. Hendaknya yang seperti ini yang kita perhatikan, dan yang kita jangan mencari fadhil-fadhil. Banyak sih hadis-hadis fadhil amal, tapi banyak pula hadis-hadis yang maudhu darinya. Tapi ini jelas sahihnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Disebutkan oleh para ulama, munasabah. Hubungan zikir ini dengan wudu. Sehingga mendapat keutamaan sebesar itu. Kalau wudu, itu adalah tathir. Pensucian diri dari hadas yang hissi. Hadas yang hissi istilahnya. Yaitu terkait dengan badan tubuh, fisik manusia. Entah hadas besar, hadas kecil. Maka disucikan dengan wudu ini. Untuk hadas kecilnya. Sedangkan zikir ini, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adalah mensucikan maknawinya. Mensucikan maknawinya. Karena pada Islam ini adalah taharatan. Ada dua taharah. Taharah hissi. Taharah hissi. Itulah mensucikan badan dari hadas besar, hadas kecil, dan mensucikan dari najis. Badan, pakaian, dan debat ibadahnya. Ada yang tahara maknawiyah. Yaitu mensucikan hati dari kekufuran, kesyirikan, bid'ah, dan hasad dengki dari perkara-perkara yang mengotori dan menajisi hati. Ini diantara yang mensucikan itu adalah zikir asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan dilengkapi dengan doa Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Tidak disebutkan dalam riwayat tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan dalam melafadzkan zikir ini dan membaca doa ini. Kita cukupkan dengan seperti yang ada dalam riwayat. Tidak harus dengan menyertai dengan nampak mengangkat tangan kemudian mengusap ke wajah, karena tidak ada riwayat itu. Sebatas apa yang disebutkan oleh sahabat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan itu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan itu saja. Enggak menyebutkan mengangkat tangan, kemudian membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Tidak ada riwayat itu. Maka lakukan seperti apa adanya. Kemudian di antara yang disoroti oleh para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan Nawawi sebelumnya, bahwasanya ini menunjukkan bahwasanya tidak ada zikir-zikir mengiringi setiap anggota wudu. Dulu waktu kecil kita pernah diajar kalau pas membasuh muka baca ini zikir ini, pas membasuh tangan membaca ini zikir ini, pas mengusap kepala, atau ketika itu bukan mengusap kepala, membasuh kepala, membasuh bagian ujung luar. Tapi yang benar adalah mengusap kepala secara keseluruhan. Zikir ini. Pas mekaki zikir ini. Baru ditutup dengan asyhadu alla. Ini tidak ada asal usulnya. Kata Imam Nawawi. Al-ad'iyatu fi abna'il wudhu illa asal alla. Doa-doa di tengah-tengah wudhu. Itu tidak ada asal usulnya. Tidak ada asal usulnya. Mungkin terkadang ada. Apa sih salahnya? Ini kan kalimat baik. Doa itu. Terkadang kita terkena subhat itu. Nah, kalau itu baik, maka sudah duluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah duluan para sahabat mengamalkannya. Kalau itu baik, tidaklah mereka kalah dengan kita. Walaupun dari sisi zahir dia itu adalah kalimat-kalimat yang baik, doa ataupun mengutip dari ayat Al-Quran. Tapi karena penempatannya bukan pada tempatnya, maka bisa jadi itu bukan baik, tapi dzulum. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Cukup melakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Ketika para sahabat mencontohkan bagaimana Rasulullah wudu, tidak satu pun daripada mereka mengiringi setiap pembasuhan itu dengan dikir-dikir, dengan doa-doa, dengan wirid-wirid. Kecuali di akhir dari wudu tersebut dengan membaca zikir yang singkat, praktis, mudah, bisa dihafal oleh semuanya. Karena sering membaca zikir tersebut di ibadah-ibadah yang lain, macam sholat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Misalnya tidak disertai dengan Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin, enggak apa-apa. Mencukupkan sampai dua tasyahud ini, dua kalimat syahadat ini. Karena dalam riwayat Muslim sahih yang di situ tidak ada tambahan. Namun tidak ada salahnya kalau disertai dengan doa, ya Allah, jadikanlah kami ataupun aku dari orang-orang yang bertobat. Karena memang taubat itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang itu diberi, dibuka hatinya, dibuka pintu hatinya untuk dia kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada salahnya kita berdoa, apalagi itu adalah ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan doa seperti ini, terutama di tempat-tempat seperti ini, yaitu sehabis wudu setelah tasahud membaca Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kemudian dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifatkan kepada kita surga, menunjukkan bahwasanya surga itu pasti adanya dengan 8 pintu. Dengan 8 pintu. Bagi orang yang berwudu dengan benar wudunya, kemudian dia membaca zikir, maka dibukakan untuk pintunya, untuknya pintu 8 ini disuruh memilih. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya surga itu adalah benar adanya, hakiki adanya. Itu adalah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Ini yang kita pelajari pada malam hari ini. Dengan ini hadis yang ini selesai terkait dengan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya masih sebenarnya kaitannya dengan wudu, tentang mengusap sarung kaki atau khub dalam istilah fikihnya, mashu alal khuffaini, dan nanti termasuk yang dibahas terkait dengan mengusap perban ketika seseorang di perban bagian tubuhnya, bagian wudunya, ketika luka ataupun patah ataupun faktor-faktor yang lainnya yang tidak boleh terbuka karena ada penyakit. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Wabillahi taufik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak.